Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Hadratil muhtaram al mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama yang selalu saya banggakan, khususnya Al-Akh Abdullah Sa'ad, Kiai Adib, dan sesepuh-sesepuh yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Bakadalik Habaib Al-Kiram, para Habaib sempalan darah daging ibu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang wajib kita mencintainya. Yang saya hormati Bapak Kepala Daerah Klaten atau Bapak Bupati, dan ingin kula hormati Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak-bapak Muspika, bapak-bapak dan instansi pemerintahan sipil TNI Polri yang selalu saya banggakan, panitia penyelenggara dalam rangka untaian Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bapak-bapak Muspika, bapak-bapak kepala desa, kepala kelurahan atau kepala kelurahan seperangkatnya, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebetulnya sudah cukup tadi keterangan dari Al-Akh Kiai Abdullah Sa'ad tentang kebesaran-kebesaran baginda Nabi sallallahu taala alaihi wa alihi wasallam dan selawat-selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya kagum terhadap satu ayat yang mengangkat, yang memerintahkan, yang mengangkat kebesaran baginda Nabi dengan selawat dan memerintahkan untuk membaca selawat. Ayate sabun populer, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima, labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Salawat dikuahu nek sholat lima waktu Allah Ta'ala merintahake sholat, ning mustahil Allah Ta'ala sholat. Allah Ta'ala merintahake zakat, Allah Ta'ala boten zakat. Allah Ta'ala merintahake haji, ning Allah Ta'ala boten haji. Tapi nek selawat Nabi, Gusti Allah paring selawat dateng Kanjeng niku bedane atuh, niku istimewane kebesarane. Lah buktine apa? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, boten 'ala Muhammad. 'Alan nabi pangkate Kanjeng Nabi sing dijunjung. Yusalluna 'alan nabi, sedengken kalimah yusalluna 'alan nabi, kalimah ini ku mboten mati, ning kalimah mudhari, Dados rahmati Allah Ta'ala niki ngantos bincang dateng Kanjeng Nabi saking dunya niki ngantos akhirat tetap mengalir ora ana putusé. Lha niku la selawate Allah Ta'ala dateng Kanjeng Nabi niku rupine napa apa jur Allah Ta'ala niku maos Allahumma sholli ala Muhammad ba'da. Selawatipun Allah Ta'ala dateng Kanjeng Nabi niku rahmatan matrunatan bita'zim. Paringi Allah Ta'ala rahmat marang Kanjeng Nabi mboten nalika Kanjeng Nabi diangkat dadi rasul niku mboten, utawa dadi nabi nembe ayat iku diturunake. Terus Allah Ta'ala maringi rahmat salam dateng Kanjeng Nabi mboten, pun saking azali. Allah Ta'ala maringi rahmat salam dateng Kanjeng Nabi. Kawitane Allah Ta'ala damel kabehane kawulane lan makhluke diwenang-wenang mawon sakersane Allah Ta'ala. Nek Allah Ta'ala ngersakake niku mboten wonten sing mustahil. Serba mungkin nek Allah Ta'ala ngersakake. Idza arada syai'an ayaqula lahu kun fa in lam yasya'lan yakun. Masya Allahu kan amalam yasya'lan yakun. Allah Ta'ala niku damel bumi langit lan saisine perintah saisine nopo langit bumi niku wau ya ora ana sing nyegah, ora ana sing merintah. Malah hibatipun badane damel langit niku Allah Ta'ala junjung kemuliaane langit marga ning jerone dhuure langit iku wonten ars, wonten kursi, wonten napa niku kaagungane kursi, kaagungane ars niku ora iso dibanding karo wujude donya. Lir kadya tampah sing gedhe banget niku donya, planet-planet yang lain kalir kadya upa ning tampah jejer niku wau alit sanget mboten wonten artine. Lah temrikulah Allah Ta'ala wassama'i wattariq wassama'i pinten-pinten ngangge wawune wawu kosan. Lah nek muni wawu kosan maknane demi, demi langit, makhluk langit ana neh sing nganggo wit-witan watini wa zaitun. Apa ila ini ngunuk Allah Ta'ala ngutus saki mito saki karu wit-witan margo nganggo kalimah wawu kosam was samsi wa duhaha was sama'i wa tarik terus wazaitu watini wazaitun wawune wawu kosam sedaya. Apa njur arep dimaknani Allah Ta'ala kok sumpah nganggo makhluk ora ajib iki. Ternyata wawu kosam niku nuduh kok nuduhake kodrat iradate Allah Subhanahu wa Ta'ala sedaya contoh sedaya ingkang sampun dipun ciptake Allah Ta'ala niku mergani karo makhluke mergani karo kaulane. Lho niku hebate sing gawe urip sing nyiptake ngregani karo gaweane niku rampun to. Lanjur awak iku lho piambak niku napa kula niku nek dong seneng wit-witan tanduran nggih demen nyar demen karo barang anyar. Besok sore ditunggoni godhonge sing ora apik niku disingkirke, disirami, dirabuk. Niku umure mung pirang dina utawa pirang wulan pun bosen tak rampung. Dipok mboten pokoro. Lan Allah Taala niku mboten kagungan sifat bosen. Kabeh dikei keistimewaan. Setiap pohon jangankan lagi manusia. Loh, niku wamuka sampeyan hebatipun ten mriku. Ngangkat dhateng sedaya makhluke sampe wit-witan diregani wattini wazaitun. Bukan kita melihat wonten manfaatipun dhateng kalimah wattin atau wazaitun, tapi ibroh kangge kita. Contoh kangge kita, pelajaran untuk kita. Boten-boten toh kumis kucing dikei hasiat, kecibeling dikei hasiat, daun trimo putih diparingi hasiat. Sedaya tumbuh-tumbuhan yang ada bukan untuk dilihat tapi untuk dipikirkan, nganti tekan waktu kerikil niku diparingi kelebihan semua dening Allah Ta'ala, bukan menciptakan sesuatu yang percuma. Loh niku hebat niku. Lah kadungipun ilmu manusia menika mau sedaya terbatas, tidak mumpuni semua. Wong kiai-kiai sing alim-alim mawon, alimul alamah, tetap ada yang bidani. Senajan iki alimul alamah ning mahir ning ilmu fikih. Sing siji ning ilmu tafsir, sing sijine ning ilmu hadis, sing sijine ning ilmu nahu balaghah, sampai tekan bayan mani mantik dan lain sebagainya. Wuruh sorof dan sebagainya. Satu yang satu lagi diberi kelebihan yang lain macam-macam. Dan itulah. Jadi Allah Ta'ala ngangge kalimah qasam wawu qasam niku untuk mengangkat apa sing dimau diangkat. Kaya to wasyamsi waduha, demi matahari, demi kudratku, irodatku, aku gawe langit tanpa tiang. Demi kudrat irodatku, aku gawe matahari tanpa api cahayanya. Demi kudrat irodatku, aku menjalankan matahari, bulan, bintang tanpa roda. Loh, ini tantangan saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dados boten mustahil menawi Allah Ta'ala ngregani dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulya akeh dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, wong wit-witan kabeh sewenane wonten ing donya diberi kelebihan masing-masing saking Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong dene Allah Ta'ala ngresake gawe kawulane sing pertama, makhluk sing pertama, ya mboten mustahil wong kuwasa kok. Allah Ta'ala kuwasa aja malih kok dateng Kanjeng Nabi. Akal jamane jaman akal, ya aku critane nganggo akal. Nyuwun sewu, segawon niku ora ana akale, ning ana pengertiane. Ora dipercaya iki Quran. Dak dipercaya, sing dipercaya ora ene ngakali. Ning ana pengertiane. Ana apa contone? Segawon bisa ngintil Ashabul Kahfi. Sebab dere Ashabul Kahfi minal katutin benjang ten swarga, tur mulo. Napa mboten istimewa? Ning semanten mawon aku ora dawa-dawa critane. Aku ora ngomong lho sing ora nyentil ulama umpamane ngono niku. Wis terusno dhewe aku ora melu-melu iku. Gampangan. Tetes Allah Ta'ala ngerasa akhir kurang ono sing angel. Umpamane kok ono siji wali, ono siji wong wali dureng pun. Wong sugih miliarder. Saking duit kakean miliaran jadi der-der. Demen karo wong wadon. Lah yo nek mending wong wadon ini wayu sing kaprayu. Cantik. Wis ireng. Rambutnya berkitik, ya wajar-wajar mawon. Tiga wiki rumah puluhan miliar, prabote semonten ugi, terus sampai tekan kendaraan. Lho nopong takon, ning takon ini ku halus. Jane keistimewaan ibu jumu iku apa? Niku nek didawakno apa wong wadok iku sing ayu iku apa wis ora ana neh. Niku nek cara kasare wong takon. Wong ireng ngono rambuté mrekitik. Mripaté tok sing blalak kok ditukokke omah sing semanten, kendaraan sing semanten. Apa keistimewaane jawabé sing duwe-duwe enak mawon. Lah kowe urusanmu ku apa duit-duitmu dhewe kok kowe ribut. Nggih mate. Allah Ta'ala maringi karomah. Tutu karepe wali. Aku ibadah ben dadi wong kramat. Niku dudu tujuane wong ahli tarekah. Wong teng donya niku ana perkara telu sing disucikake. Pertama napa fisik utawi jasad. Jasad disucikake ngangge sebab toyo perintah Allah Ta'ala dateng syariatipun sing dipun turunaken dateng Kanjeng Nabi rupine wudu, cuci muka adus biasa nganti adus gedhe. Butuh toyo. Nek mboten tayamu niku sesucinya Allah. Lah sesucinya pakaian nek wis muni rong dina wis mambu ya dicopot ganti dikumbah ya butuh sesucen-suceni ya alate mawi banyu. Prabot rumah tangga sami membutuhkan. Niku. Sing kaping kalih sesuci sing ora katon. Ana ning ora katon. Awak iso ngrasakno ning ora iso ndelok. Mirsani, apa pencernaan. Nganti Kanjeng Nabi dawuh sumu tasihu. Lah sumber sehat fisik niku ten pundi? Ten pencernaan. Sumber sehat batiniah dateng perkawis ubudiah ten pundi? Ning ati. Sing kanggo pencernaan supaya darah putih apik hasilé. Lah iya, pencernaan ini kudu dicuceni. Ngangge napa? Urus-urus. Nek ngangge urus-urus umpamane obat kimia nek pun medal ping 6 cairane telas cepet harus diberhentikan. Lho niku diantara sih. Adalah pencuci yang luar biasa di samping untuk nahan nafsu. Napa? Sosiamu Ramadan. Posone Ramadan iku termasuk mencuci pencernakan supaya apa yang hasil dicerna oleh pencernakan hasilnya baik. Lho niku dadi jasate ya disuceni, pencernaane ya disuceni. Atine sing nomor 3 ya disujeni ngangge napa ala bi dzikrillah tatmainul ulu ati iki ati niku panggenane gumedhi ya ning ati sombong ya ning ati duit donya titik gumedhi ya ning ati kabeh niku sumbere niku ning ati arep sirik arep ora ya tempate niku teng ati. Sebab temri ku wenten i'tiqad. Lho ngoten iki. Makane boten kenging napa menuduh ataupun mengatakan syirik, sebab adanya kesyirikan letaknya wonten i'tiqad. Nggone i'tiqad wonten ati, aku ora weruh krentege wong. Umpamane kok kula ziarah si umpame ziarah ning Sunan Gripik. Pengiran Sunan Gripik sugihake kula. Lah iku nek jelas jahar kang kaya mengoten syirik itu. Wong iki kok mati kok. Ning ulama waliullah wis sedo. Kok sampean mengiranake umpamane itu baru. Dene iki. Niku diadewe sipun. Singarane tawasul itu kata wong kita disukani tawasul kok karyan Allah Ta'ala. Gampangane ngoten mawon. Ning zaman Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sing dijak ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sinten? Para sahabat, sallu kama raaitumuni usolli. Dengan kalian kula menangi Kanjeng Nabi mboten. Lajeng peranan kalimah sallu kama raaitumuni usolli sing pundi? Ning Masjidil Haram, Allahu Akbar, orang wis cakep lempengan tangane sak kelompok sing setunggal mawi sedagap sallu kama raaitumuni usolli. Ayo kita tawasul ngertos sallu kama raaitumuni usolli ya saking sahabat sing sami makmum mirsani dateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nek ora tawasul weruh sujude sahabat rukuke sahabat saking pundi kula pengertos sallu kama raaitumuni pun jangel-angel. Lha niku mawon. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kembali malih dateng kodrat iradati Allah Ta'ala sang kersani maringi karomah ring awliya ilah ini kebutuhan tujuan ojo maneh kok karomah ibadah bendedi wali ini kublas buten wenten niku kersane Allah Ta'ala sing ngangkat dadi kekasih. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim balahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Niku reneng sekolahe sebab sing wisuda langsung Allah Ta'ala. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim balahum innama yahzallah min ibadihi ulama. Siapa sing wisuda Allah Ta'ala langsung. Makanya Kanjeng Nabi dawuh al ulama warasatil anbiya. Betul mriki lah. Diparingi karomah mergo cedhakipun, caketipun kalian Allah Ta'ala bisa nguripake wong pamane. Kaya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wong Kanjeng Nabi dawuh ulama ikan nabi ya Bani Israil, ulama kuwi martabate pangkate lir kadya Bani Israil. Nabi Isa iso nguripake wong mati. Syekh Abdul Qadir Jilani senajan kedudukane karomah adoh dibanding karo mukjizat ning ana karomah diparingi dening Allah Ta'ala iso nguripake wong. Lha iku sing ngersake sapa? Allah Ta'ala. Sing maringi sinten? Allah Ta'ala. Akali dheleake karo sing gawe akal insyaallah mlebu akal. Ning nek akale ora dibeleki karo sing gawe akal mustahil kon mlebu. Lan iku mawon. Mangkane udhulu bisin nikah, aja atine tok akale tetep kudu beriman, atine beriman, mripate beriman. Astane beriman, kakine beriman, maka dari itu sholat perlu wentenipun tuntutan bil harokat. Dijak dikenal lagi. Allahu Akbar. Mripate dikenal lagi. Karo sapa? Sing gawe mripat. Sapa? La ilaha illallah wallahu akbar. Kupingnya dikenalake karo sing gawe kuping kali. Sinten? La ilaha illallah. Astane dikenalake karo sing gawe asta kali. Sinten? La ilaha illallah. Sak sukune, sak anggota badane dikenalake dateng la ilaha illallah. Dijak nyembah sujud marang la ilaha illallah. Lama budak bihakin berwujudi ilallah. Orang cukup kau bisa ngerti iman, bisa ngerti Islam, bisa ngerti la ilaha illallah. Sakti turute paman teko sinten gitu teko Kanjeng Nabi. Lah yo kenal nomor patuiku karo sapa? Muhammadur Rasul. Kupinge dikenalake Muhammadur Rasul. Asto kalihi, suku kalihi pun, semua anggota fisik pun, badan pun dikenalake kalian Kanjeng Nabi Muhammadur Rasul. Ya Allah Ta'ala demen dari Kanjeng Nabi luar biasa. Kulo demen karo bojo kulo. Ning ora tau tak tulis teng kamar kulo. Lutfi Salmah. Teng kamar masuk pintu ngajeng Lutfi Salmah. Ora. Nengah Allah Ta'ala margo demeni karo Kanjeng Nabi mlebu swarga pintu swarga ditulis la ilaha illallah Muhammadur. Nang dhuwur aras la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kabeh tembok-tembok swarga hiasane la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Apa berlebihan? Makanya dawuh Kanjeng Nabi leres manasya sholata alayya idza dzakirni khata at-tariqal jannah. Sapa sing maca selawat marang sing krungu asma ingsun ning ora gelem maca ati selawat marang ingsun sasar dalane swarga. Sahabat Umar hebat malih nan kutemurun innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sahabat Ka'ab takon ya ayuhalladina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sahabat Ka'ab takon ya Kanjeng Nabi kaifan usalli alaika ya Rasulullah. Dijawab Allahumma salli akulu Allahumma salli ala Muhammad. Kanjeng Nabi didik ning sahabat Ka'ab. Sahabat Ka'ab lir kadya murid ngadep gurune dituntun Allahumma sholli ala Muhammad. Ya apa munine apa jare guru ora bakal wani nambahi Allahumma sholli ala sayyidina. Ora niku adabe ning badane medal saking sekolahane pendidikane ditakoni jo malih kok ten Kanjeng Nabi ten Pak Lurah mawon. Le, deh, lurengin senjengan, sinten asmane. Dijawab Turmudi, lulu, bapak lurah Turmudi, niku ada pengoten, toto kromone. Iku selawat bih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Iku ada bil murid marang guru ono dasare margone ana sayyidi waladi Adam. Dawe Kanjeng Nabi ngoten, makane sahabat Ka'ab wani nambahi kalimah sayyidi. Sayyidi terang ngoten. Sahabat Umar terus badani nampi selawat iku Kanjeng Sayyidaken kalian Kanjeng Nabi ya Rasulullah kados pundi menawi pahalane selawat kula hadiahaken dhateng panjenengan seprapat kemawon. Jawab Kanjeng Nabi pripun? Apik ya Umar. Kaget dhewe. Pikir malih ke sahabat Umar, iya ya. Wis separo wae ning Kanjeng Nabi kok ngono piye? Sepalih mawon ya Rasulullah. Dijawab kalian Kanjeng Nabi, apik ya Umar. Bunet telung prapat mawon apik ya Umar. Akhirnya sahabat Umar lingsem ya Allah. Lajeng matur ya Rasulullah, napa selawat mawon napa ingkang kula waos sedaya hadiah akan datang panjenengan. Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi dawuh napa? Al antamu imanuka ya Umar, saiki sempurna imanmu ya Umar, bibar kate shalawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kita pengdi waca sadatu darin ku hadits sing sok iku pirang-pirang ning kono. Aja adol jari ae. Dan abdul shalawat duril mantun kiri Ibnu Hajar muhadithin kata keterangan itu lah saking mengatakan ringkas mawon jani untuk seh panjang nanten kula badhe ten Malang sedap malih itu betini ketinggalan sepure. Terus shalawate Allah Ta'ala niku pun ajali diparingake dateng Kanjeng Nabi, shalawate Allah Ta'ala marang Kanjeng Nabi, makrun rahmatan makrunatan bita'lim, rahmat dibarengi serta mulyaaken ngurmati marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semonten ugi shalawate para malaikat. Lajeng Allah Ta'ala nembe perintah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu, supaya umat itu berhubungan karo Kanjeng Nabi ora pedot. Pertama kita maca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, benten malih sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, timbul kecintaane. Nek pun timbul kecintaane, apa sing dicintai dening Kanjeng Nabi, insyaallah akeh dilakonane. Sampai tekan pakaian-pakaiane derek sunai Kanjeng Nabi margo cinta. Wong demen iku larang. Ana wong pacaran mung Kanjeng Nabi kadoan, wong pacaran loro durung tentu jamin. Nek kowe umpamane awake dhewe niku pikantuk si A fulanah mesti mlebu swarga, sapa sing ngomong? Umpamane si wadon meniko wau kawin kalian tiyang kakung meniko wau jaminan swargane, sapa sing ngomong? Kok enak temen mengklaim go swargane dhewe ae. Kanjeng Nabi pantes Allah Ta'ala damel ke surga riku kangge Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yo niku dianggap sipun. Nah niki lah. Tetes shalawatipun Allah Ta'ala tentang Kanjeng Nabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ku makrunatan bi ta'dib. Lali dhewe ngomong tekan di mana? Kenapa ya teman? Ya, demen iku larang. Lajeng pacaran iku wau contone, dikei cincin padahal tembaga. Disekrum ngangge kaya emas. Watune watu mainan. Niku nek nyimpen niku ngati-ngati margo sing maringi pacaran. Gara-gara kesingsal tukaran karo adik kandunge piyambak. Kali aku lali-lali ku manggung kowe apa piye? Ora Mas. Ora, sing buka-buka lemari ku kowe tukange kok. Mboten saestu. Lho, bejane tukaran margo ana kenang-kenangan teko pacare. Sing ora jamin swargane. Iku dilambu tukaran. Lah niki mboten kenang-kenangan pepesan kosong, shalawat dhateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lho. Mangkane nek pengin tambah kuat mahabbahipun sesuai dawuh Kanjeng Nabi, wal yatawaffatun nas bil iman ala qadri tafawutihim fi mahabbati, kadar bobot iman seseorang tergantung iman ke mahabbah karo ingsun. Nek mahabbah karo ingsun tenanan ya tambah kuat imane. Allahumma ja'alna minhum. Muga-muga kita wong pencinta Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, pencinta sahabat Kanjeng Nabi, pencinta dhateng para ulama e para aulia ipun, pencinta dhateng tiyang sepuh kalih, pencinta dhateng guru-guru nipun, pencinta dhateng para pejuang yang memerdekakan bangsa ini dari belenggu penjajahan dan kebodohan, pecinta dhateng para tetik napa laku-lakune para salafun salihin lan mlebet dhateng dawuh Kanjeng Nabi, almar'u ma'aman ahabba, benjang bakal dikumpulake karo piyayi-piyayi kang dipun demeni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. اللهم صل على سيدي سادات قطب البداية ونهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادة القادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا ودار المعاد وبارك لنا في أمورنا وفي رزقنا وفي أولادنا وإخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهات والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنات وقضي الحاجات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين كرام لكم والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.